Mitra Bisnis, Jokowi telah mengumumkan ada 34 kementerian dalam kabinetnya dan 18 diantaranya akan diisi oleh profesional murni. 7 pos untuk profesional sudah dipastikan, yakni Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Pendidikan. Untuk membicarakan hal ini, kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Mas Adi, apa komentar Anda? Saya itu sejak mendengar kabinet profesional ini, yang dimaksud profesional itu apa? Apakah dalam perhatian pemahaman teknis atau profesional di bidang apa? Ini kan juga belum pernah dijelaskan kepada rakyat ya. Karena menteri itu kan jabatan politik. Kerjaan menteri ini adalah membuat kebijakan. Seorang menteri di bidang PU misalnya, tidak perlu memahami bagaimana cara bikin jalan, cara bikin rel. Tapi dia punya polisi, kebijakan bagaimana cara mengangkut masyarakat, rakyat ke kota-kota yang ditujunya. Nah kemudian si menteri ini baru memanggil ahli-ahli teknis gimana sih caranya membangun jalan misalnya yang Pandura itu agar benar bagus, kereta apiannya bagaimana, bagaimana. Kan itu bukan persoalan menteri, itu persoalan pelaksana teknis. Jadi menteri ini dalam pengertian saya ini tetap orang-orang yang paham mengenai masalah kebijakan dan ini domainnya politik. Nah jadi kalau profesional dalam pengertian orang-orang teknis, nah ini justru yang menurut saya sih akan berbahaya karena hanya akan berputar di masalah-masalah teknis. Sedangkan kebijakan ini kan hubungannya dengan orang banyak, dengan nasib rakyat. Nah untuk yang persoalan-persoalan ini, yang profesional ini, menurut saya sih nggak tepat juga ya, karena kebijakan ini harus ada track record-nya. Seorang kandidat ini memang dekat dengan rakyat. Kalau dimanapun pasti dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Misalnya di bidang pertanian, bagaimana seorang menteri membuat kebijakan-kebijakan agar kehidupan para petani ini sejahtera. Jadi bukan bagaimana cara bercocok tanam, karena ini kan persoalan sistem dan soal mekanisme kebijakan. Nah, dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan profesional dalam pengertian Jokowi JK itu atau beberapa penasehatnya? Saya juga belum paham. Bagaimana jika profesional yang dimaksud adalah para praktisi di sektor swasta, misalnya seperti seorang direktur yang dinilai sukses memajukan usahanya? Nah, ini kalau untuk posisi menteri itu nggak tepat, karena dia harus paham apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan apa yang harus dilakukan oleh institusi yang dipimpinnya. Contoh misalnya soal BUMN ya. BUMN ini kan didesain dulu oleh para pemimpin pada itu untuk membantu kehidupan rakyat. Kalau sudah menguntungkan itu baru dilepas kepada ke swasta. Tapi ada beberapa BUMN yang memang disuplai oleh APBD, APBN, tetapi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di bidang lain. Contohnya misalnya soal perkeretaapian. Perkeretaapian memang tidak harus menjadi untung karena kenapa ini diambil oleh negara? Karena ini kan alat transportasi publik sehingga kalau publik transportasinya bagus akan meningkatkan kehidupan perekonomian. Nah, dengan demikian dengan ekonomi yang baik itu dari para pengguna kereta api kemudian pemerintah mendapat imbalannya dari pajak yang dibayarkan. Nah, kalau itu hal-hal demikian ditangani oleh profesional, dia hanya maunya mencari untung sehingga kereta api menjadi bukan lagi kendaraan rakyat. Padahal di seluruh dunia itu biasanya untuk membantu perekonomian rakyat itu alat yang digunakan adalah transportasi kereta api karena murah, tetapi kan negara dapat imbalan dari sektor lain. Atau misalnya soal BUMN seperti Pertamina. Ini kalau profesional kan maunya ada untung, sehingga harus ada laba sehingga nah harganya kemudian menjadi mahal dan ini menjadi tidak terjangkau kemudian tidak berpihak lagi kepada rakyat. Lalu menurut Mas Adi, profesional seperti apa yang seharusnya dimaksud? Profesional dalam pengertian keberpihakan dalam membuat kebijakannya untuk rakyat itu benar, tetapi kan saya yakin betul bukan itu yang dimaksud dengan profesional. Nah, teman-teman yang ada di sekitar Jokowi JK ini kan para profesional akademisi yang orientasinya bisnis. Sehingga segala sesuatu mengurus negara itu harus dapat keuntungan. Nah padahal negara itu di seluruh dunia ya untuk membantu rakyatnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian biaya-biaya yang lainnya bisa ditarik dari pajak dan lain-lain yang tidak membebankan kepada semua orang secara sama rata ya. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi, saya Kori Lumenta.